نسيم هبات علينا من حمال مصطفى نسيم فيها الهنا فيها الدواء والشفاء نسيم هبات علينا من حمال مصطفى نسيم فيها الهنا فيها الدواء. Pemirsa Baja TV dan juga Sabar Radio dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami dalam acara Belajar Bareng bersama Buya dan Umi. Dan tema kita kali ini adalah proses pasca memilih ya. Dan tadi sudah banyak permasalahan yang sudah Buya jelaskan tentang bagaimana hal-hal yang memang harus sesuai dengan syariatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kita memilih, langkah-langkah apa yang harus ditempuh sampai nanti menuju kepada suatu pernikahan yang penuh berkah insya Allah. Baik, dan kita akan masuki sesi tanya jawab. Dan tadi sudah ada banyak pertanyaan yang sudah masuk ya, dan kami beri kesempatan yang ingin bertanya langsung Anda bisa melalui via telepon kami di 085-284-700-147. Baik, kita masuk menjawab dulu pertanyaan yang sudah bergabung. Baik, sudah ada telepon yang masuk, kita angkat telepon pertama. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Iya, dengan siapa di mana? Dan Umi yang dimuliakan ini dengan Amin. Dari Kuningan. Dengan siapa? Aufar Umi dari Kuningan. Dengan sahabat Aufar dari Kuningan. Baik, nah, kita bersolat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala sayyidina wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala sahbihi. Baik, silakan langsung pada Bu ya. Ya, baik Bu yang kami hormati dan Umi, semoga Allah menyayangi umur semuanya. Amin. Begini Bu ya, Umi ya, kami menyambut dari awal pertanyaannya, cuman ini agak lebih jauh dari pertunangan Bang Kalim ya. Tradisi di masyarakat undangan suka ngasih amplop nih tuh. Misalnya kita diundangkan wajib ya menuhi undangan, akan tapi kebetulan mungkin nggak pegang uang misalnya, apakah tetap wajib datang tanpa undangan atau lebih baik nggak datang nih? Undangan atau amplop? Tanpa amplop. Tanpa amplop, tanpa undangan. Kan tradisi Bu ya mesti ngasih gitu kebanyakan. Masa juga nggak datang kita nggak ngasih nggak enak. Baik. Terima kasih ya. Terima kasih atas pertanyaannya ya. Kepada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, biar langsung dia pertanyaan dari sahabat Alfa dari Kuningan. Baik, Anda harus paham bahwasanya itu bukan memaksa kok. Suka-suka kok. Anda harus paham mana itu. Datanglah Anda tanpa harus mengisi amplopnya kalau Anda tidak punya duit. Tapi tetap datangnya wajib ya. Kalau masalah datang ini adalah wajib kalau memang sudah memenuhi syarat-syaratnya. Syaratnya Bu ya? Syaratnya banyak, diantaranya walimah itu adalah tidak dibedakan antara si kaya dan si miskin, ya kan? Kemudian wajib untuk walimah yang pertama, kemudian yang ketiga tidak ada maksiat di dalamnya. Walimah yang pertama maksudnya Bu ya? Kadang-kadang dua hari atau tiga hari. Oh, itu hari dia yang pertama. Kemudian tidak ada kemaksiatan di dalamnya. Kemudian tidak ada kewajiban di rumah yang lebih besar yang harus kita tinggalkan, seperti itu. Ini ada banyak syarat-syaratnya. Kalau memenuhi syarat seperti itu ya, maka Anda datang dan Anda wajib datang. Amplop itu hanya barangkali ada yang membantu, mungkin dia orang yang butuh bantuan seperti itu. Iya Bu ya. Ya sebetulnya lah, jangan gitulah, malulah. Kadang mohon maaf Bu ya, biasa ada di beberapa tempat itu Bu ya, itu biasanya ada tanda tangan, ada penulis nama, tanda tangan, lalu biasa ada kotak yang memang disiapkan di depan penerima tamu untuk kita tuh nyemplung amplop di dalamnya begitu Bu ya. Jadi memang kayak sudah menjadi suatu tradisi banget Bu ya untuk seperti itu Bu ya. Dan itu pun sebuah tradisi, tapi mohon tidak boleh menjadi sebuah keterpaksaan di saat menjalankannya, ya kan? Iya, Bu. Tapi pernah ada suatu ketika ada suatu kisah ya. Ada orang karena bencinya dengan seseorang, makanya ada orang ngirim amplop atas nama dia. Padahal orang kaya, selalu duitnya hanya 5.000, yang lain 50, 100, 5.000 toh. Akhirnya sebuah orang suudon, orang kaya cuma ngasih 5.000. Padahal bukan dia yang masukkannya, orang lain. Bisa jadi fitnah juga seperti fitnah itu ya. Kan? Bisa saja untuk menjatuhkan, merendahkan nama orang. Kasih 5.000 atas nama si fulan. Fulan dicatat atau 5.000. Ya itu, dan itu kejadian kok. Iya, Bu. Dan kejadian sampai jadi membuka pintu kejahatan juga Bu, seperti kejahatan ini. Iya, Bu. Dan Anda pun bisa digitukan juga. Ada iya, orang Bu marah dengan Anda. Memang enggak seperti itu. Enggak usah pakai cat. Lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala selesai. Kalau punya ya silakan membantu, kalau tidak kasih kotak bolehlah. Biarpun kotaknya yang paling gede boleh, ya. Segede kamar pun enggak apa-apa. Ya, tapi tetap tidak usah pakai memberatkan seseorang, dan jangan dibikin orang malu datang ke situ ya. Melu, nah, jangan sampai ada seorang nanti dengan terpaksa iya, Bu ya memberinya. Baik. Baik ya. Baik, Buya, terima kasih kepada jawabannya, atas jawabannya, dan juga kepada sahabat Alfa dari Kuningan, semoga puas dengan jawaban dari Buya. Intinya bukan suatu paksaan, bukan juga suatu keharusan. Memang kalau Anda punya kesempatan untuk bisa datang dan nanti memenuhi syarat yang sudah Buya sampaikan, Anda wajib datang tanpa harus membawa sesuatu, dan itu hanya dari bab kerelaan saja. Baik, terima kasih Buya. Selanjutnya ada pertanyaan dari hamba Allah di Cipatujah, Buya. Baik, Buya. Buya, kemarin ada laki-laki yang datang untuk melamar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, kemarin ada laki-laki yang datang untuk melamar saya dan ayah saya terima. Tapi karena ayah saya pengikut jemaat tablik, laki itu diharuskan hurus dulu dan laki itu juga terima. Kami pun tukar cincin, tapi selang berapa minggu kemudian tunangan dibatalkan dan laki-laki itu menikah dengan calon dari ibunya. Katanya orang tuanya tidak mengizinkan untuk hurus. Itu hukumnya bagaimana, Buya? Padahal saya tidak berharap suami saya harus hurus. Yang penting soleh, tapi ayah saya kekeh suami saya itu harus suka hurus, Buya. Kita harus mengerti tentang secara akidah jamaah tabligh adalah bukan akidah yang salah. Karena mereka mengikuti Syekh Ilyas, kemudian di sana juga ada manhajnya ahli tasawuf, kalau pendirinya adalah madhab Hanafi, kemudian cara dakwah yang bagus dan sebagainya. Tapi lihat, masalah khuruj pakai cadar itu tidak boleh menjadi sebuah tidak boleh dengan cara memaksa seperti itu. Nah, ini berarti egois. Syekh Ilyas pun tidak akan setuju dengan cara semacam itu. Karena kemampuan orang beda-beda, kemampuan orang berbeda-beda. Apalagi seseorang yang memang misalnya belum kenal, ya kan? Kan ya, tidak boleh langsung. Tidak ada salat pernikahan harus khuruj. Bahkan tidak boleh salat pernikahan harus melakukan salat rawatib 4 rakaat, 2 rakaat sebelum zuhur. Enggak ya, ada kalau pakai syarat begitu enggak masuk. Kenapa kita masukkan sesuatu yang tidak harus menjadi harus? Berarti ya, itu merepotkan pernikahan. Atau mungkin kadang kita hafal dulu berapa juz gitu tuh, Bu ya. Itu termasuk memberatkan juga, Bu ya. Yang penting anaknya baik dan sambil nanti diajari menghafal bareng-bareng. Ya, baru setelah jadi menantu mungkin diajari khuruj kalau Anda biasa khuruj. Kalau misalnya orang biasa dakwah diajari dakwah. Yang biasa ini diajari ini setelah menikah dong. Bukan jadikan syarat, kan dia belum tentu mampu dia. Khuruj misalnya 4 bulan. Bagaimana 4 bulan harus meninggalkan istri? Dia membayangin jadi pengantin baru seminggu saja pisah susah, 4 bulan suruh pisah. Ini ya, orang tua yang gak benar seperti itu. Mohon maaf ini, biarpun itu adalah maksudnya baik, gak begitu caranya. Kita pun tidak bisa memaksa kayak gitu-itu. Tolonglah. Nah, kalau ada orang, kami berharap bahwasanya dari jamaah tabligh yang masya Allah dakwahnya luar biasa itu, jangan dicoreng oleh perilaku orang per orang. Suatu ketika ada satu orang datang kepada kami, seorang perempuan nangis-nangis gara-gara dipaksa oleh suaminya pakai cadar. Kami jawab, pakai cadar adalah sebuah kemuliaan yang tidak bisa dipungkiri. Tapi kalau istri belum siap, ya jangan dipaksain. Tak tahunya apa, saya mau dicerai gara-gara tidak mau pakai cadar. Tidak ada dalam syariat bukan dalam syariat saja, dalam jamaah itu tidak ada. Tidak ada paksaan seperti itu, tidak ada. Akan tapi mereka punya kebiasaan mengajak dengan sukarela, kelembutan, keindahan. Tidak ada, itu model orang-orang. Justru itu mencoreng jamaah tabligh, mencoreng Syekh Ilyas, mencoreng program yang mulia itu gara-gara perilaku orang per orang semacam itu. Kemudian jawabannya, ya sudah, itu nasib Anda. Anda harus sabar dan tidak boleh marah dengan bapak Anda. Calon Anda sudah menikah dengan. Tapi kalau nanti bapaknya selalu memberikan syarat itu, Bu ya, yang artinya kadang mungkin tidak terpenuhi. Suruh mendengar suara kami ini, suruh datang ke sini. Kami juga tidak jauh dengan jamaah tabligh, kami dekat kok, diberi faham. Enggak seperti itu. Itu namanya egois. Dalam berdakwah enggak boleh. Ya, Bu ya. Saya pun kalau menanggapi nantu enggak boleh. Kamu kalau menanggapi harus saya gini-gini, enggak pantas seperti itu. Syaratnya kayaknya baik. Pasti hal kewajiban yang harus dilakukan kan. Karena Anda hidup imdah dulu suami istri dan sebagainya. Yang penting akidahnya benar. Akidahnya benar, ya enggak? Ya, iya. Enggak perlu harus mengikuti sesuatu yang sebetulnya tidak semua orang mampu melakukannya. Baik, ya. Baik, Bu. Subhanallah, Bu. Terima kasih, Bu ya. Artinya nanti kalau misalnya kejadian ini terjadi lagi, artinya sikap seorang anak tuh batasan anak mungkin boleh menikah tanpa berusaha lah untuk dapat cerita orang tua. Kayaknya orang tuanya harus difahamkan, tidak boleh seperti itu. Tidak boleh memaksa semacam itu. Baik, Bu. Baik, Bu. Insyaallah semoga ya hamba Allah yang bertanya tadi diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan segera bertemu dengan pasangan soleh ahli surga insyaallah. Baik, Bu. Selanjutnya pertanyaan dari via telepon, sudah ada yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Ini di Majalengka dengan Ibnu Abbas. Dengan Bapak Ibnu Abbas di Majalengka. Gimana? Baik, kita bersolat terlebih dahulu. Ya, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala mereka alaihi wa ala alihi washabbi. Baik, silakan langsung bertanya kepada Bu ya. Iya. Sekarang langsung ya. Iya, iya. Iya. Siaran langsung, mangga dipersilakan. Iya. Begini, Bu ya. Ada yang sudah nikah siri, tapi yang menikahkannya sudah meninggal dunia. walinya sudah meninggal dunia, tinggal ada pamannya dan kakaknya. Ini bagaimana proses perceraiannya? Harus tidak nikah KUA, apakah harus kemana atau gimana? Seperti dulu Buya ajarin kan harus ada pengambilan hak talaknya, tapi kan tidak ada ini. Baik, baik. Makasih ya. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Minabas. Silakan Buya dijawab langsung pertanyaannya. Baik, inilah yang sering kami wanti-wanti. Jangan sampai ada pernikahan tanpa adanya surat. Surat. Di saat terjadi apa-apa, iya, sang wanita tidak punya hak untuk dilindungi karena tidak ada surat. Suratnya, jadi pihak dari negara, pihak mahkamah, pengadilan pun tidak bisa melindungi karena tidak ada bukti surat tertulis. Iya, nah, kalau sudah terjadi yang demikian itu, tinggal sang wanita adalah datang ke KUA dengan catatan KUA-nya orang alim. Kalau KUA orang alim langsung tanggap masalah ini. Kalau tidak tanggap dengan masalah ini, pastikan KUA itu tidak alim. Iya, Bu. Orang alim dia akan menyelesaikan masalah. Sudah terjadi pernikahan sirri, secara hukum adalah sah. Hanya dia melanggar tidak dicatat secara resmi di negara. Sipil, baik. Ya, dia harus datang kepada hakim KUA yang akil, KUA yang alim. Sampaikan saya sudah menikah sirri. Akan tapi suami saya sudah tidak ada. Dan saya belum dicerai dan sebagainya. Atau minta cerai suami saya enggak mau. Maka di sini pihak KUA yang mengerti ilmu cukup mengakui saja ini pernikahan. Apakah ditulis oret-oretan atau bagaimana, cukup mengakui. Kemudian setelah itu, karena dia adalah seorang qadi, makom qadi, hakim, maka dia bisa mencerai setelah itu. Jadi gak susah. Yang repot adalah pihak KUA-nya adalah orang dendam. Gara-gara dia ingin mempertahankan proses surat menyurat dalam urusan pernikahan, gara-gara ada orang langgar gitu saja, gak mau, kamu dulu aja gak mau urusan sama ini, gak. Nah ini berarti gak ngerti ilmu, membiarkan orang terjerumus dalam zina. Karena wanita tersebut yang ditinggal oleh suaminya, mungkin dia masih muda, dan suaminya mungkin dolim. Kemudian suaminya mungkin tidak pernah memperhatikannya, mau minta cerai suaminya gak mau juga. Apakah kita biarkan seorang wanita tersebut seperti itu, atau nanti menikah sementara dengan suami yang pertama belum dicerai? Gak mungkin. Maka Anda jangan khawatir kalau ada kejadian semacam ini, datanglah ke KUA. Dan KUA yang mengerti, sampaikan ini kami ingin cari solusi. Wanita ini adalah menyesal telah tidak mencatat pernikahannya di KUA. Akan tapi yang jelas dia pernah nikah sirri. Kemudian setelah itu suaminya sudah tidak ada dan sebagainya. Suaminya gak mau mencerai, suaminya adalah ini. Nanti dari pihak KUA itu hanya mempelajari ini. Dan itu tugas KUA, kami sampaikan kepada KUA yang mendengar suara ini. Tugas Anda untuk menyelesaikan problem ini. Kalau tidak, selagi wanita tersebut belum dicerai oleh sang suami, maka wanita tersebut adalah masih menjadi istrinya. Seperti itu, nah, ya. Kecuali dicerai oleh hakim. Oleh hakim lah. Hakim sendiri bagaimana mencerai kalau Anda belum mengadu ke sana? Maka seorang hakim yang mengerti, hakim yang alim atau KUA yang alim akan mengatakan, baik, kami akui pernikahan Anda dan seterusnya. Kemudian setelah itu belajar kasusnya gimana, baru setelah diputuskan kamu telah tercerai. Baik, harus dari hakim. Itu harus dari hakim, ya. Tidak bisa mungkin dari seorang kiai. Gak yang bisa. Percaya. Kecuali kiai yang memang waktu itu adalah mengambil hak cerainya. Kalau misalnya kiai lain penggantinya, Bu. Tapi mudah, datang aja ke hakim. Ya, supaya supaya ke depan diarahkan. Diarahkan, Bu. Hakim di sini adalah KUA. Dan misal, Bu, ya, tadi kata Bu ya kan tidak semuanya ngerti, Bu. Ini kalau ketemunya sama KUA yang enggak nyambung. Cari yang ngerti, Bu. Tidak masalah. Artinya bukan satu, ngapain? Bukan mesti di satu tempat, ya. Ya, ada. Insyaallah ada. Ngapain di KUA kalau enggak punya ilmu dia? Iya, Bu. Nah, ini permasalahan dia. Jangan bekerja di KUA jadi bikin masalah. KUA itu menyelesaikan masalah pernikahan. Kalau perlu, ya. KUA itu mengobral kesempatan bagi yang nikah siri untuk segera ngaju, tidak usah persulit. Iya, sampai ada upaya pemerintah untuk menggratiskan persurat dan sebagainya, untuk meresmikan surat ini. Supaya tidak ada kedoliman. Kalau perlu, ya. Kaya tidak punya duit, bekerja sama dengan badan ambil zakat. Daripada zakat untuk bangun pondok dan masjid, mending zakat untuk memfasilitasi orang yang mau nikah untuk surat-suratnya. Ini lebih penting. Betul, hormat, ya. Kan KUA adalah lembaga negara. Ya, ya kan, zakat bisa dimasukkan lembaga negara juga yang direstui oleh negara. Kerjasama yang baik. Baik, Bia. Ini perlu diskusi, perlu kesadaran ini semuanya. Baik, Bia. Baik, Bia. Subhanallah, Bia. Terima kasih, Bia, atas jawaban-jawabannya. Kita akan break terlebih dahulu kepada pemirsa Baca TV dan juga sama radioku, dimanapun Anda berada, tetap bersama kami karena kami akan kembali setelah jeda berikut ini.